Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, yang seharusnya duduk di tempat ini adalah Saduna Askari Hafizallahu Ta'ala wa ra'ah, namun disebabkan ada udhur sehingga beliau pada malam hari ini tidak bisa menyampaikan ilmunya untuk kita semuanya. Sehingga insyaallah pada malam hari ini mengisi kekosongan, kita berusaha dengan kemampuan kami untuk menyampaikan beberapa kalimat, yang dengan itu kita mengharapkan agar memberikan manfaat kepada saya pribadi tentunya dan kepada segenap ikhwah semuanya. Sebelum kita memulai apa yang akan menjadi pembahasan kita pada malam hari ini, maka kembali saya mengingatkan kepada saya pribadi dan kepada segenap ikhwah untuk tidak selalu dan tidak bosan dan tidak henti-hentinya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala karunia nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkannya kepada kita semuanya. Jangan seperti halnya orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengenal luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada alam semesta ini, sehingga sangat sedikit rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau dihitung hanya sekedar makanan dan minuman. Ini sebagaimana yang telah disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, bagaimana telah diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala dalam Syu'abul Iman. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, "Man lam ya'tarif syukrallah illa bil aqli wa syurbi kana mimman qalla 'ilmuhu wa kathura 'adzabuhu." Barang siapa yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak mengakui syukurnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, terkecuali setelah mendapatkan makanan atau minuman. Maksudnya adalah dia tidak bersyukur kepada Allah terkecuali setelah mendapatkan makanan dan minuman. Dan mungkin ini keumuman kaum muslimin, disebabkan kejahilan mereka dan ketidaktahuan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala. Itu pun mereka mengucapkan alhamdulillah bukan karena di dalam niat hatinya. Namun jangan sampai mereka mengucapkan alhamdulillah itu hanya sekedar apa yang menjadi kebiasaan lisan-lisan manusia. Alhamdulillah mendapatkan rezeki, alhamdulillah. Walaupun seandainya memang itu mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang ada di dalam hatinya. Namun tatkala mereka bersyukur hanya dalam permasalahan yang kecil ini, mendapatkan makanan, mendapatkan minuman, lalu kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah nikmat Allah itu hanya seputar makanan dan minuman. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan, barang siapa yang hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak bersyukur kepada Allah terkecuali setelah mendapatkan makanan dan minuman, orang tersebut merupakan orang yang sedikit ilmunya, orang yang jahil, siapapun dia, siapapun dia. Dan tidak terkecuali adalah kita-kita, ma'asyalul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebagai ahli sunnah, yang tentunya apabila dari sisi keilmuan, na'am, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, namun dari sisi tinjauan, sisi tatbik, menerapkan apa yang mereka mengetahui, yang mereka ketahui, sejauh manakah mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Toh kalau seandainya mereka mengaku ahli sunnah, namun tatkala bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hanya seputar makanan dan minuman, maka mereka masuk seperti apa yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qalla ilmuhu, sedikit ilmunya. Wa kathura 'adzabuh. Namun di hari kiamat, tatkala Allah Subhanahu wa taala membangkitkannya dan mengembalikannya ke mana yang harus tempat yang harus dia tinggali, maka orang tersebut merupakan orang yang akan mendapatkan siksaan yang banyak. Apa yang menyebabkan demikian? Tidak lain tatkala dia menyadari nikmat itu hanya sekedar makanan dan minuman, sehingga semua ini melazimkan dia harus menelantarkan sekian banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa asbagu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan kepada kalian, melimpahkan kepada kalian nikmat-Nya. Apakah nikmat yang zahir ataupun nikmat yang batin? Nikmat yang zahir apa yang kita lihat? Dari makanan, minuman, anggota badan yang sempurna, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berjalan, bisa merasakan, bisa bernapas dan yang semisalnya. Demikian pula nikmat Allah Subhanahu wa taala ternyata ada yang sifatnya batin. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seorang hamba, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hati seorang hamba Islam, ketundukan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala, ketundukan dia terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah di dalam syariat Islam, maka ini merupakan nikmat yang besar, melebihi nikmat yang telah kita sebutkan dari makanan ataupun minuman, melebihi nikmat yang telah kita sebutkan dari nikmat yang zahir. Demikian pula nikmat tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan lapang dada, memberikan taufiknya kepada anggota badan kita untuk mendatangi dan mengamalkan dan mewujudkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada kita semuanya. Masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sehingga kalau kita mengingat hal ini, maka sebagaimana yang telah kita sebutkan pada awal tadi, tidak bosan-bosan, dan janganlah berhenti-henti untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya nikmat Allah sama sekali tidak pernah berhenti dari kita. Terus dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semuanya. Sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi dan kita singgung, insyaallah pada malam hari ini kita akan menyebutkan suatu pembahasan yang mungkin pembahasan ini telah dibahas pula oleh asatidah kita, sehingga min babil muraja'ah wal mudzakarah, kembali mengulang apa yang telah kita dengar, mengingatkan mungkin yang sudah lupa, dan kembali lagi menyadarkan yang mungkin telah mengetahui namun lupa dari permasalahan tersebut. Kita akan berbicara terkait permasalahan yang mungkin sering kita mendengarkan, yaitu al-barakah. Al-barakah. Al-barakah, kalau dalam bahasa kita itu berkat, namun bukan berkatnya orang Jawa. Kalau orang Jawa genturi itu pulangnya bawa berkat. Iya kan? Pulangnya bawa berkat. Enggak tahu kalau bahasa Bugis atau bahasa lain, enggak tahu saya. Kalau bahasa Jawa, kalau habis genturi atau selamatan itu pulangnya bawa berkat. Ya mungkin mereka mengatakan ini berkatnya genturi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, namun yang kita maksudkan barokah di sini adalah yang telah dijelaskan oleh para ulama. Seperti yang telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimallahu taala, bahwasannya hakikat dari berkah adalah luzumuha wa istiqraruha. Suatu kebaikan yang terus menetap dan langgeng pada diri seorang hamba. Atau pula yang telah dijelaskan oleh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya berkah adalah kasratul khair, banyaknya kebaikan yang terus menetap pada diri seorang hamba. Berbicara tentang berkah, masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tentunya kalau kita melihat kondisi manusia, baik yang muslim walaupun ataupun kafir, baik yang taat atau mereka yang selalu bermaksiat, kaum fasik, semuanya manusia pasti menginginkan kehidupannya di dalam kehidupan dunia ini selalu diberkahi. Sehingga bukan hanya kita yang mengharapkan hal tersebut, semuanya. Orang yang taat ataupun orang yang bermaksiat mengharapkan semua apa yang dia miliki, dari umurnya, dari anggota badannya, matanya, telinganya, hidungnya, atau semuanya, tidak terlepas pasti mereka mengharapkan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi yang disayangkan dalam hal ini, masing-masing mereka berbeda di dalam meraih dan menggapai yang dinamakan berkah tersebut. Sebahagian mereka berusaha mengais berkah tersebut dan menggapainya dengan cara-cara yang walhamdulillah sesuai yang telah ditetapkan, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Namun sebaliknya, di antara manusia, dan kalau kita perhatikan ini yang menjadi kebanyakan manusia, dan boleh dikata kebanyakan kaum muslimin yang tidak memahami berkah dan sumber-sumber berkah, sehingga mereka tersungkur di dalam jurang kebinasaan. Karena mereka keliru dan salah di dalam menggapai berkah tersebut. Seperti seandainya kalau kita permisalkan adalah orang-orang musyrikin, para ubbadul kubur, ubbadul awthan, penyembah-penyembah berhala. Kalau Anda bertanya kepada mereka apa yang mereka yakini dari berhala-berhala tersebut, pasti mereka akan menjawab bahwasanya berhala-berhala tersebut merupakan berhala yang mampu memberikan berkah, memberikan kebaikan, dan memberikan syafaat kepada orang-orang yang beribadah kepada berhala tersebut. Ini telah dijelaskan pula oleh salah satu ulama yang telah mensyarah Kitab Tauhid karya Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, Fathul Majid. Beliau mengatakan anna ubada hadhihi al-awthan annahum kanu ya'taqiduna husul al-barakati minha bita'zimiha wa du'a'iha wal isti'anati biha wal i'timadi 'alayha fi husul ma yarjunahu minha wa yu'ammilunahu bi barakatiha wa syafa'atiha wa ghairi dhalik. Sesungguhnya para penyembah-penyembah berhala, tatkala mereka beribadah dan menyembah berhala-berhala mereka, sesungguhnya mereka meyakini bahwasannya berhala tersebut akan menghasilkan dan akan memberikan berkah dengan cara mengagungkan berhala-berhala tersebut, atau dengan cara berdoa kepada berhala tersebut, atau beristianah meminta pertolongan kepada berhala tersebut, atau bersandar kepada berhala tersebut untuk meraih dan mendapatkan apa yang mereka harapkan dari berkah, syafaat, atau yang lainnya. Fattabarruk bikuburi salihin kallat wa bil asjar kal uzza wa manah min dhanni fi'li ulaikal musyrikin ma'atilkal awthan. Sehingga meminta atau meraih berkah dari kuburan-kuburan orang-orang yang soleh seperti Lata, atau bertabarruk mencari berkah dengan pohon-pohon seperti Uzza, Manah, ini merupakan intisari dari perbuatan orang-orang musyrikin tatkala mereka menyembah berhala-berhala mereka. Faman fa'ala mithla dhalik wa'taqada fi qabrin aw hajarin aw syajarin faqad daha 'ubada hadhihi al-awthan fi makanu yaf'alunahu ma'aha min hadha syirk. Sehingga barang siapa yang melakukan perbuatan semisal yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin dan meyakini bahwasannya pada kuburan atau batu atau pada pohon memiliki berkah, maka sesungguhnya dia telah menyaingi dan menyerupai, menyamai perbuatan para ubadul awsan, para penyembah-penyembah kuburan atau penyembah berhala. Sehingga ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sehingga dari apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala di sini menjelaskan kepada kita bahwasanya sebagian orang-orang musyrikin dari sisi lain mereka pada kehidupan dunianya selalu mengharapkan keberkahan, namun dari sisi lain mereka tersungkur dan terjatuh dalam jurang kebinasaan tatkala hendak meraih berkah tersebut dengan cara-cara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan beribadah kepada awthan. Ini merupakan kekeliruan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah, tentunya kita sebagai umat Islam yang mengetahui perkara ini merupakan perkara yang sangat kita masing-masing kita membutuhkan, dan telah kita ketahui bersama bahwasanya berkah itu tidak akan tercurah terkecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya zat yang memiliki berkah hanyalah Allah. Zat yang memiliki berkah hanyalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak akan mampu siapapun untuk memberikan berkah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini pun mendorong kepada kita untuk berusaha mengetahui apa yang menjadi sumber-sumber atau jalan-jalan yang kita akan menempuh melalui jalan tersebut, yang lalu kemudian kita akan mendapatkan dan menggapai berkah tersebut. Karena namanya berkah, itu tidak akan datang dengan sendirinya. harus dicari dan harus digapai. Dan dalam menggapai berkat tersebut tentunya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Karena sesungguhnya Allah tidak akan memberikan kepada sesuatu terkecuali yang baik-baik, yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka kita akan menyebutkan ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah sumber-sumber berkah yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang menjadi jalan berkah yang dengannya kita akan menggapai barokah adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taqwa, sebelum kita menyebutkan dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang takwa merupakan sumber berkah, maka kembali kita memurojaah terkait tentang pembahasan para ulama dari sisi definisi makna takwa tersebut. Kalau kita melihat kitab-kitab para ulama, masing-masing mereka berbeda-beda di dalam mendefinisikan makna takwa. Adapun Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, maka beliau menyebutkan bahwasanya takwa adalah ittikhadul wiqayah, membuat suatu tameng yang dengan tameng tersebut Anda melindungi diri Anda dari murka Allah Subhanahu wa taala, dari siksa Allah, yaitu dengan cara mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Namun para ulama yang lainnya juga menyebutkan definisi yang berbeda. Dan dalam hal ini yang paling baik adalah apa yang telah disebutkan oleh Syekhul Islam, yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya takwa adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Ini tatkala terjadinya fitnah kekejaman, kezaliman Hajjaj bin Yusuf al-Zalim. Saya lupa siapa pembaca yang menyebutkan. Talak bin Habib. Naam, sejak lahir. Tatkala terjadi pada zaman Hajjaj bin Yusuf al-Zalim, al-Saqafi, yang telah tertumpah darah sekian banyak para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu melalui tangannya, sehingga sebahagian kaum muslimin mendatangi Talak bin Habib rahimahullahu ta'ala meminta solusi bagaimana mengatasi kekejaman dan kezaliman pemimpin ini. Lalu beliau mengatakan idfa'uha bitaqwallah, cegahlah kezaliman tersebut dengan kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Yaitu dengan cara engkau mengamalkan, melakukan, mengerjakan perintah Allah di atas cahaya ilmu dan disertai dengan keikhlasan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula engkau meninggalkan perbuatan kemaksiatan juga di atas ilmu cahaya Islam dan dengan keikhlasan, yaitu takut dan khawatir terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan ta'rif definisi yang paling sangat baik dalam hal ini. Karena sesungguhnya tidak semua orang yang melakukan apabila ditinjau dari Islam merupakan sesuatu yang harus diperintah diamalkan, kemudian dia mengamalkan namun tidak dinilai dengan ibadah, tidak dinilai dengan tidak dinilai sebagai bentuk takwa yang seseorang bertaqarrub mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan kenapa? Karena tidak didasari dengan ilmu. Ada sebagian manusia yang meninggalkan mengkonsumsi makanan-makanan yang haram, akan tetapi di dalam meninggalkan tersebut tidak dicatat oleh Allah sebagai bentuk takwa. Mengapa demikian? Karena tidak ada ilmu yang telah dia ketahui, demikian pula tidak didasari karena keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meninggalkan rokok seandainya, padahal dia meyakini apa? Yang dia tahu ya rokok itu hukumnya makruh. Namun dia tinggalkan bukan karena takut dari siksa Allah, namun hanya urusan duniawi. Yang dia ketahui rokok ini akan mendatangkan sekian banyak penyakit, menyebabkan kanker, apakah kanker yang hakiki atau kankernya kantong kering, atau dengan karena sebabkan penyakit-penyakit yang lainnya, sehingga dia meninggalkan bukan karena ilmu pengetahuan dia bahwasanya rokok adalah haram, atau bukan pula disebabkan karena keikhlasan takut dari siksa Allah. Sehingga apakah tatkala dia meninggalkan rokok tersebut dicatat sebagai takwa? Tidak. Walaupun dia meninggalkan perkara yang haram. Naam. Sehingga ini definisi takwa yang terbaik yang disebutkan oleh para ulama. Naam, kembali dalam pembahasan. Sumber berkah yang pertama, dan ini merupakan sumber berkah yang terbesar, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita menyebutkan pada poin yang pertama, disebabkan inilah yang menjadikan Islam itu jaya, dan inilah yang menjadikan Islam yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW pada generasi yang pertama, pada zaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, menjadi Islam yang jaya. Kehidupan mereka dipenuhi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dakwah Rasulullah diberkahi oleh Allah, apa yang mereka miliki diberkahi oleh Allah, sehingga waktu yang mereka miliki pun diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipenuhi dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Anfal, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Kalau seandainya penduduk daerah, penduduk negeri, suatu negara, suatu kelompok, suatu kampung, desa, suatu komunitas yang mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, ini syaratnya. Dia harus beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan iman dalam perkara-perkara yang harus mereka mengimaninya. Kemudian dengan syarat berikutnya, dia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala yang dilarang dan memerintahkan, apa yang mengamalkan ada perintahkan oleh Allah, yang didasari karena ilmu dan keikhlasan. Apa balasannya? La fatahna 'alaihim barakat. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membuka untuk mereka barakat. Perhatikan, barakat bukan barokah. Kalau barokah itu kan mufrad. Iya kan? Barokah mufrad. Kalau musannanya barokatan. Namun Allah mengatakan barokat dengan sighah jamak. Dengan sighah jamak, menandakan tatkala mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, bukan hanya satu berkah, bukan hanya dua berkah, namun banyak berkah yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka dari langit ataupun dari bumi. Subhanallah. Janji yang besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi mukminin, bagi muttaqin. Mereka akan selalu mendapatkan kebaikan dalam kehidupannya. Mereka akan selalu mendapatkan kebaikan dalam kampungnya. Namun dengan syarat mereka harus beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya kita memperhatikan kondisi negara kita, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, yang semakin hari kita mendengarkan sekian banyak fitnah-fitnah, yang semua ini tidak akan mungkin diselesaikan hanya dengan menyelesaikan secara zahir fitnah-fitnah tersebut. Namun kalau seandainya kita memperhatikan ayat ini, dan kalau seandainya seluruh para duat kaum muslimin mereka memperhatikan dan kemudian merealisasikan dan mengamalkan ayat ini, niscaya mereka akan meroleh, mendapatkan dan memperoleh apa yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan. Suatu negeri yang aman, suatu negeri yang nyaman, suatu negeri yang tentram, suatu negeri yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan kenikmatan. Namun sayangnya ini semua tidak dihiraukan. Akhlak, perilaku pemuda-pemudi Islam sudah tidak lagi mencerminkan bahwasanya mereka muslimin. Justru sebaliknya, apa yang menjadi kebiasaan mereka dari akhlak, perilaku, dan apa yang menjadi penampilan mereka menampakkan diri mereka itu sebagai orang kufar. Walaupun mereka hendak berbanting tulang dan membanting tulang-tulang mereka untuk memperbaiki kondisi negara kita, tanpa memperbaiki apa yang ada menjadi dalam hati mereka dari iman dan takwa, Allah, mereka tidak akan mampu. Mereka justru akan mendapatkan sebaliknya. Tidak memperhatikan kondisi, tidak memperhatikan keadaan masyarakatnya, yang diperhatikan hanya ekonomi-ekonomi dan terus ekonominya. Namun dari akhlak, moral, perilaku dan keyakinannya tidak sama sekali diperhatikan. Maka inilah yang lalu kemudian mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Wa daraballahu matalan qaryatan kanat aminah mutmainnah yatiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah telah mempermisalkan sebagaimana telah disebutkan dalam surah An-Nahl. Allah telah mempermisalkan suatu kampung yang dahulunya kampung yang aman, tentram, tenang. Datang kepada kampung-kampung tersebut rizki yang mereka tidak sangka-sangka dari mana-mana. Fakafarat bi'an'umillah. Akan tetapi ternyata penduduk kampung tersebut tatkala mereka kufur kepada Allah, tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah, apa yang mendatangkan? Apa yang menjadi akibat kekufuran mereka yang dahulunya negeri mereka merupakan negeri yang aman, penuh dengan kebaikan, negeri yang kaya raya. Fa'adzaqahu Allahu libasal ju'i wal khauf. Allah Subhanahu wa taala memberikan pakaian mereka meliputi ketakutan, diliputi dengan rasa ketakutan, diliputi dengan rasa kelaparan yang dahulunya mereka kaya disebabkan kekufuran yang mereka lakukan. Dan ini juga tidak menafikan Allah Subhanahu wa taala akan melakukannya terhadap umat sekarang ini, pada negara kita dan pada komunitas kita, tatkala seseorang dan penduduk dari daerah tersebut meninggalkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan sumpah yang terbesar yang harus kita prioritaskan dan harus kita utamakan, agar lalu kemudian kita mendapatkan kebaikan terkhusus pada diri kita atau pada keluarga kita atau pada lingkungan kita atau daerah kita, negara kita. Berusaha untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan di dalam hati-hati kaum muslimin. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang menjadi sumber berkah yang Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkannya di dalam Al-Qur'an adalah dengan cara membaca Al-Qur'an, merenungi atau mentadabburi Al-Qur'an, sekaligus mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an tersebut. Membaca, mentadabburi dan mengamalkannya. Ini juga termasuk di antara sumber-sumber berkah. Al-Qur'an Kita berbicara lagi yang menjadi keumuman umat Islam sekarang ini, Al-Quran hanya dijadikan sebagai hiasan lemari. Al-Quran hanya dijadikan sebagai hiasan-hiasan dinding. Atau yang lebih parah lagi, Al-Quran mereka jadikan sebagai alat-alat yang dikatakan sebagai jimat, bisa mendatangkan manfaat dan melindungi dari kemudharatan. Terlalu parah di dalam bersikap terhadap Al-Quranul Karim. Yang sebenarnya Al-Quran itu akan memberikan kebaikan yang sangat banyak untuknya apabila dia benar dan betul di dalam bersikap terhadap Al-Quran tersebut sesuai bimbingan Allah dan Rasulnya. Namun tatkala dia salah dan keliru menyimpang dalam hal ini, maka Al-Quran akan menjadi sebab kehancuran dia pada kehidupan dunia dan pada kehidupan akhirah. Al-Quranu hujjatun laka au alaik. Bahwasanya Al-Quran itu akan menjadi penolong bagimu atau justru akan menjadikan sebab engkau akan sengsara, celaka pada kehidupan dunia dan akhiratmu. Pada kehidupan dunia terlalu banyak buktinya. Ketika salah di dalam memahami Al-Quran, tidak sesuai dengan bimbingan Allah, tidak sesuai apa yang difahami oleh Al-Quran, oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, menjadikan mereka hancur, menjadikan mereka mendapat bencana, tertumpahnya darah, hilangnya nyawa, hancurnya rumah, hilangnya kehormatan, dan sekian banyak malapetaka yang menimpa umat Islam, apakah yang bersalah atau terhadap orang yang mereka tidak bersalah, disebabkan kekeliruan di dalam memahami Al-Quranul Karim. Seperti Al-Khawarij yang salah di dalam memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim, mulai dari zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum sampai pada zaman kita sekarang ini. Ditambah lagi dengan memahami Al-Quran tidak sesuai dengan bimbingan para sahabat, tidak sesuai dengan arahan-arahan para ulama'ul kibar, sehingga yang terjadi adalah korban pertumpahan darah, hilangnya nyawa, dan semisalnya. Anda bisa memperhatikan apa yang terjadi di Halab, pembantaian umat Islam. Nah, pemimpinnya dalam hal ini adalah orang kafir Syiah. Secara asal iya, apabila pemimpinnya kafir boleh untuk memberontak. Namun tidak sembrono dalam hal ini. Para ulama ul-kibar sudah menasihatkan terhadap umat Islam yang ada di Suriah agar bersabar dengan pemimpinnya yang kafir, disebabkan karena mereka tidak memiliki kekuatan dalam hal ini. Namun ternyata disebabkan ada yang jahil, tidak berjalan dengan pemikiran para ulama kibar, yang lalu kemudian memberikan provokator terhadap umat Islam yang ada di sana. Akhirnya mereka terprovokasi kemudian memberontak, yang akhirnya tertumpahlah sekian banyak darah-darah umat Islam. Malah petaka. Disebabkan karena salahnya mereka di dalam memahami nas-nas Al-Quran tidak sesuai dengan bimbingan para ulama. Namun tatkala seseorang yang benar di dalam merealisasikan di dalam Al-Quran, membacanya, merenunginya, mengamalkan sesuai dengan bimbingan Allah, Rasulnya dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, maka tentunya dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, di dalam surah Sad ayat yang ke-29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Al-Quran merupakan kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala menurunkannya kepadamu. Menurunkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang tentunya melalui perantara Malaikat Jibril alaihi salatu alaihi salam. Di sini keluar dari pembahasan terkait firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna anzalnahu fi laylatil qadr, sesungguhnya kami, yani Allah subhanahu wa ta'ala, menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadr. Pada malam Lailatul Qadr. Apa yang dimaksudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadr tersebut? Apakah diturunkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam atau dengan makna yang lainnya? Kalau diturunkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, tentunya tidak hanya pada malam Lailatul Qadr. Tidak hanya pada malam Lailatul Qadr. Namun yang dimaksudkan dengan Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadr, di sini adalah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkannya dari sisi Allah ke langit dunia. Ke langit dunia. Yang ada di situ ada tempat yang disebut dengan Baitul Izzah. Baitul Izzah, karena masing-masing langit memiliki tempat yang di mana tempat tersebut para malaikat mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang nama Baitul Izzah, ada juga namanya Baitul Ma'mur. Sehingga Al-Quran yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan pada malam Al-Qadr itu adalah dari sisi Allah ke Baitul Izzah, yang lalu kemudian dari sinilah Malaikat Jibril alaihi salam menyampaikan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam sesuai dengan kejadian dan tempat-tempat tertentu. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Nah, kita kembali dalam pembahasan. Al-Quran merupakan kitab. Di dalam surah Sad ayat 29, yang kami telah menurunkannya kepadamu wahai Muhammad mubarakun, sebagai kitab yang penuh dengan berkah, memberikan keberkahan, liyadabbaru ayatihi, agar mereka merenungi mentadabburi ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang memiliki pikiran yang baik mendapatkan pelajaran dari Al-Quran tersebut. Disebutkan pula di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-50, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ, dan inilah Al-Quran sebagai peringatan yang penuh dengan berkah yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkannya, maka mengapakah kalian mengingkari Al-Quran tersebut? Dua ayat ini ma'asyur al-ikhwar rahimani wa rahimakumullah sangat jelas. Sangat jelas menyebutkan bahwasanya Al-Quran merupakan kitab yang penuh dengan berkah, yang seseorang bisa meraih berkah melalui Al-Quran tersebut. Walaupun secara asal berkah itu dari Allah, namun Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pada perkara-perkara yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengannya seseorang mampu meraih berkah tersebut, termasuk adalah Al-Quran, yang seseorang membacanya, mentadaburinya, dan mengamalkannya, niscaya dia akan mendapatkan sekian banyak kebaikan. Dan itu telah diraih oleh generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat radhiyallahu anhu. Al-Allama As-Sa'di rahimallahu ta'ala, beliau menyebutkan dalam kitabnya Taisirul Karim Rahman, beliau mengatakan yaqtadi kasratu khairatihi, wa namaiha wa ziyadatiha. Wala syai'a a'zamu barakatan min hadzal Qur'an. Tatkala Al-Qur'an merupakan kitab yang penuh dengan berkah, maka ini memberikan konsekuensi bahwasanya Al-Qur'an tersebut mengandung kebaikan-kebaikan yang sangat banyak dan berkembang dan sekaligus bertambah kebaikannya tersebut. Dan tidak ada sesuatu yang sangat besar berkahnya dibandingkan dari Al-Qur'anul Karim. Fa inna kulla khairin wa ni'matin wa ziyadatin diniyah aw dunyawiyah aw ukhrawiyah fa innaha bisababihi, disebabkan seluruh kebaikan dan kenikmatan dan pertambahan dalam urusan din, agama atau dunianya, semuanya disebabkan karena Al-Qur'anul Karim. Semua disebabkan karena Al-Qur'anul Karim. Lalu kemudian beliau mengatakan, fa idza kana dzakiran mubakiran wajib talaqqihi bil qabul. Sehingga tatkala Al-Qur'an merupakan sebagai kitab yang memberikan peringatan sekaligus sebagai kitab yang penuh dengan berkah, maka wajib bagi umat Islam untuk menerima dan tunduk serta pasrah dengan apa yang terkandung di dalam Al-Qur'anul Karim tersebut. Maksudnya adalah mengamalkan Al-Qur'an tersebut, inilah yang akan mendatangkan berkah-berkah dari Al-Qur'an. Namun sebaliknya yang telah kita jelaskan, ketika seorang berpaling atau hendak kembali kepada Al-Qur'an namun keliru dan salah di dalam memahaminya dan tidak menerima nasihat-nasihat para ulama terkait salahnya dia di dalam memahami Al-Qur'an, inilah yang akan menghancurkan keadaan seorang hamba. Termasuk di antara bukti bahwasanya Al-Qur'an merupakan sumber berkah adalah hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan seseorang membaca Al-Qur'anul Karim. Hadis yang masyhur, man qara'a harfan min kitabillah falahun ajrun wal ajru bi'azri amzaliha. La aqulu alif la mim harfun walakin alif harfun wal lamu harfun wal mimu harfun. Barang siapa membaca satu huruf saja di dalam Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan satu pahala, dan satu pahala dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 pahala. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, namun alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sehingga tatkala dia membaca alif lam mim yang berjumlah 3 huruf, maka dia mendapatkan 30 pahala. Bagaimana kalau dia membaca surah Al-Fatihah? Berapa huruf Al-Fatihah itu? Ada yang pernah menghitung? Ada yang pernah menghitung? Hah? Ada yang pernah? Akbar? Sekali-kali dihitung, lalu kemudian dikalkulasi, dihitung, dikali 10. Kalau Anda membacanya dengan ikhlas, ya, maka seperti itulah yang Anda dapatkan. Bagaimana kalau dia membaca surah Al-Baqarah? Berapa huruf Al-Baqarah? Subhanallah, sekian banyak. Menandakan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala tatkala memberikan jalan kebaikan untuk hamba-hambanya. Sekian banyak jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala telah membukanya, yang semuanya membuktikan bahwasanya Allah itu sangat rahmat, sangat sayang dan sangat cinta kepada hamba-hambanya, melebihi cintanya seorang ibu kepada anaknya. Hadis yang mungkin pernah kita dengar yang diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah. Tatkala datang kepada Rasulullah alaihi wasallam salah satu tawanan wanita. Ternyata ketika dia datang kondisinya ini payudaranya mengeluarkan susu. Tatkala dia berjalan, dia menjumpai suatu anak, maka disusui anak tersebut. Berjalan lagi, ada anak, disusuin lagi. Karena sayangnya dia kepada anak. Ya seperti halnya kita selaku orang tua, sangat sayang terhadap anak-anak kita. Nah, melihat seperti ini, para Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, hal tarawna hadihil mar'ah tarihatun waladaha finnar. Ketika engkau melihat wanita itu, apakah kalian berpikiran wanita tersebut akan melemparkan anaknya ke dalam api? maka para sahabat tidak akan mungkin, wahai Rasulullah, walaupun dia mampu, tidak akan mungkin melakukannya. Disebabkan cintanya dia terhadap seorang anak. Lalu Rasulullah sallallahu wasallam menyebutkan, lillahi arham bi'ibadihi min hadihi biwaladiha. Allah itu lebih sayang, lebih cinta kepada hamba-hambanya dibandingkan cintanya wanita tadi kepada anaknya. Allah subhanahu wa ta'ala lebih rahmat terhadap hambanya dibandingkan sang ibu yang sayang kepada anaknya. Sehingga apabila seseorang memahami dari sini, datangnya syariat, adanya halal, adanya haram, adanya yang wajib, adanya yang diharamkan oleh Allah, adanya yang sunnah, adanya yang makruh, semuanya merupakan perwujudan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala melarang-melarang hamba dari suatu perbuatan, maka sadarilah itu merupakan bentuk rahmat Allah. Allah mengetahui apa yang akan terjadi di balik tersebut. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala mengharuskan dan mewajibkan untuk melakukan dalam suatu perbuatan, maka sadarilah itu merupakan bentuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam hal ini pun di dalam Al-Quran, subhanallah, Allah sudah mempersediakan satu huruf saja 10 pahala. Sekedar Anda membaca alhamdulillahi rabbil alamin, berapa huruf? Kalikan 10. Luas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hendak membukti, hendak mencari bukti yang lainnya terkait tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, innal hasanat yuzhibna sayyiat, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan menghilangkan, menghapus perbuatan-perbuatan jahat, dosa-dosa kecil. Suatu hadis tatkala Rasulullah alaihi salatu wasalam salat berjamaah dengan para sahabat salat subuh. Setelah selesai sholat, datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, waqa'tu fi imra'ah. Wahai Rasulullah, aku telah terjatuh dengan seorang wanita. Aku telah melakukan segala sesuatu dengan wanita tersebut, terkecuali inti dari perzinaan. Semuanya dilakukan oleh laki ini, namun inti dari perzinaan itu yang dia tidak lakukan. Dia curhat kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam. Lalu Rasulullah alaihissalatu wassalam bertanya kepada laki-laki tersebut, Hal sallaita ma'ana subah? Apakah kamu tadi sholat subuh bersama kami? Maka dia menjawab, na'am ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah. Akhirnya Rasulullah alaihissalatu wassalam membaca firman Allah, innal hasanat yuzhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa kecil. Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau beristidlal dengan hadis ini, berdalil dengan hadis ini bahwasannya perbuatan-perbuatan baik akan menghapuskan dosa-dosa kecil walaupun dia tidak memiliki niat dengan perbuatan baik tersebut. Sekedar Anda melakukan kebaikan, walaupun tidak ada niat kebaikan tersebut agar menghapus dosa kecilnya, otomatis dengan sendirinya perbuatan baik tersebut sudah menghapus dosa kecil Anda. Perhatikan sahabat tadi. Apakah ketika dia melakukan sholat subuh berjamaah dengan Rasulullah, ada niat di dalam hatinya? Meniatkan, mudah-mudahan sholat subuhku ini menghapuskan dosa yang telah aku lakukan dengan seorang wanita tadi? Tidak disebutkan di situ. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikannya salat subuh yang dia kerjakan sebagai penghapus dari perbuatan yang telah dia lakukan dengan seorang wanita tersebut, padahal dia tidak memiliki niat. Sehingga ketika seorang hamba hanya sekedar membaca Al-Qur'anul Karim, tidak ada niat di dalam hatinya untuk menghapus dosa-dosa kecilnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjadikannya secara otomatis perbuatan baik tersebut menghapus dosa-dosa kecilnya. Subhanallah. Bagaimana kondisinya kalau seandainya masing-masing dosa itu harus dengan menyempurnakan syarat-syarat taubat? Bagaimana kira-kira? At-tark, al-azm, an-nadm. Dia harus meninggalkan, dia harus bertekad untuk tidak mengulangi, dia harus menyesal dari perbuatannya. Yang ini merupakan tiga syarat taubat. Kalau seandainya dosa besar, dosa kecil, semuanya harus ditunaikan dengan tiga syarat ini, hancur hamba-hamba Allah. Tidak usah berbicara dosa kecil, dosa besar yang kita berusaha bertaubat darinya, kita tidak bisa menjamin apakah taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kondisi dosa-dosa kecil yang tidak terhitungkan banyaknya? Subhanallah, rahmat Allah Subhanahu wa taala besar. Sehingga pahami, sadari, kenali Allah Subhanahu wa taala, lalu sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki rahmat yang sangat luas. Termasuk adalah tatkala memberikan kebaikan yang sangat banyak dan berkah yang sangat luas yang terkandung di dalam Al-Qur'anul Karim. Jangan menjadikan Al-Qur'an hanya sekedar hiasan. Jangan menjadikan Al-Qur'an itu hanya sekedar memiliki saja Al-Qur'an dalam kondisi lembaran-lembarannya masih merekat disebabkan tidak pernah dibuka. Jadikan Al-Qur'an sebagai sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa taala menuntutnya, dibaca, direnungi, lalu kemudian diamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an tersebut. Niscaya kita akan mendapatkan berkah yang sangat banyak. Wallahu taala a'lamu bissawab. Sebenarnya di sana sangat masih banyak sumber-sumber berkah yang disebutkan oleh para ulama. Namun mudah-mudahan dari sedikit yang kita sampaikan ini memberikan manfaat dan bisa bagi kita-kita semuanya untuk kemudian mengamalkannya dan menempuhnya guna meraih berkah tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu wa barakallahu fikum.